Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Halaman 43. Setelah kita membaca pada dua bab sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar, kemudian satu bab sebelum ini kita telah membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sabar juga, malam ini kita akan membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka tentang sabar. Qala rahimallahu ta'ala al-babu sabi'a asyar. Bab yang ke-17. Qala rahimallahu ta'ala fil atharil waridati anis sahabati wa man ba'dahum fi fadilatis sabri. Bab yang ke-17 ini menjelaskan tentang al-atharil waridah. Riwayat-riwayat yang datang dan kita terima anis sahabati, dari para sahabat. Waman ba'dahum, dan para ulama setelah generasi sahabat. Fi fadilatis sabri, yang menjelaskan tentang keutamaan sikap sabar. Qala rahimallah maridha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ini karena sifatnya ringkasan langsung pada riwayat. Sahabat Abu Bakar pernah jatuh sakit. Fa'aduhu. Maka orang-orang pun menjenguk. Faqalu ala nad'u laka tabib. Yang datang menjenguk memberikan tawaran. Maukah engkau kami panggilkan dokter? Faqala qad ra'ani at-tabibu. Sahabat Abu Bakar menjawab, dokter sudah melihat saya. Qalu fa ayyu syai'in qala lak? Orang-orang itu kemudian bertanya, terus apa kata dokter kepadamu? Qala inni fa'alun lima urid. Dokter itu mengatakan, sungguh saya maha berbuat dengan apa yang aku kehendaki. Rupanya yang dimaksud oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menggambarkan sikap sabar yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu juga menggambarkan keimanan dan keyakinan. Beliau sakit, ya. Kemudian orang-orang berusaha menawarkan untuk didatangkan dan dihadirkan seorang dokter atau tabib. Tapi beliau menolak dengan halus. Ya. Karena beliau yakin bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengeluh sama sekali. Juga tidak memberatkan orang lain. Berbeda halnya kalau orang tidak mau berobat, tapi mengeluh. Tidak mau berobat, namun menyusahkan. Ini sudah beda pembahasan. Orang-orang semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang istimewa. Beliau sakit, tidak kemudian terburu-buru atau segera mencari seorang dokter, kemudian berobat. Ya. Karena pada dasarnya orang sakit itu walaupun fisik tidak bisa lepas dari faktor batin. Ya. Itu tidak bisa dilepaskan antara zahir dan yang batin, antara fisik dengan hati. Ya. Seseorang yang hatinya baik, hatinya sehat, maka badannya pun akan sehat juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan bahwa di dalam setiap tubuh orang itu ada satu organ yang sering terjemahkan dengan segumpal darah. Kalau dia baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau organ tubuh itu jelek atau rusak, maka akan berdampak juga kerusakan pada anggota tubuh yang lain. Ya. Maka ilmu kesehatan modern sekalipun memang mempelajari bahwa tingkat kesembuhan seseorang cepat ataukah lambat, mudah ataukah susah, itu tidak hanya tergantung dengan obat dan terapi yang diberikan, namun kekuatan batin, hati, keinginan untuk sembuhnya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian optimis, itu akan meningkatkan kekuatan tubuh, imunitasnya. Ini kesehatan modern yang meneliti. Kata mereka, dalam tubuh manusia itu ada hormon-hormon tertentu. Hormon itu akan keluar, akan terproduksi ketika seseorang optimis, berprasangka baik, semangat. Ketika hormon itu keluar, akhirnya bisa memberikan efek kesembuhan yang lebih dibandingkan yang dari awal sudah melokro, pesimis, ya, gak yakin bisa sembuh, malas untuk terapi, gak mau minum obat, berprasangka buruk, kemudian beban-beban pikiran itu masih terus berlanjut. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika para pengunjung itu datang menjenguk, mereka mengatakan, ala nad'u laka tabib, maukah kami panggilkan tabib untukmu? Kata Abu Bakar, qad ra'ani tabib. Tabib sudah melihat saya. Ya. Beliau membahasakan, ra'ani tabib. Tabib sudah melihat saya. Qalu fa ayu syai'in qala lak. Terus apa kata tabib itu? Qala inni fa'alun lima urid. Sungguh, saya maha berbuat dengan apa yang aku kehendaki. Kalau mau sembuh, sembuh. Kalau misalkan masih lama sembuhnya, akan lama. Kalau tidak dikatakan sembuh, ya memang karena itu kehendaknya. Kalau kemudian berakhir dengan kematian, ya itu sudah diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesehatan fisik itu harus sejalan seiring dengan kesehatan hati. Baik. Orang yang sakit-sakitan, gampang kumat, ya, kemudian proses penyembuhannya terbilang dan relatif lebih lama, itu karena suasana hatinya yang belum kuat. Baik. Dan untuk memperkuat suasana hati, tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, wajadna khaira aishina bis sabri. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh, ya, pengalaman dan kenyataan yang kami rasakan agar hidup ini menjadi baik dan terasa indah adalah bis sabri, dengan sabar. Ya. Jadi ketika misal kita melihat dan menyaksikan seseorang, ya, dilihat dari luar, tampak dari jauh, senang, bahagia, kayak gak pernah susah, ya, seakan-akan tidak pernah punya masalah. Ya. Kita mau menilai orang itu dari sudut pandang manapun, kesimpulannya selalu sama. Orang itu kok bahagia. Ya. orang itu bahagia. Maka harus dimengerti dan diketahui bahwa setiap orang itu punya ujian masing-masing. Semua orang itu akan mengalami cobaan. Sama. Gak ada yang lewat. Gak ada yang dibeda-bedakan. Tetapi faktor sabarlah yang menentukan. Si A itu punya masalah. Si B juga punya setumpuk masalah. Tapi si A gak kelihatan kalau dia punya masalah. Kenapa? Sabar dia. Tidak dia tampakkan, tidak dia tunjukkan, tidak dia perlihatkan. Tidak dia sambatkan, tidak dia keluhkan. Ketemu sama orang ya tetap senyum. Ketemu dengan yang lain tetap bisa tertawa dan bercanda. Ibadahnya terjaga, ngajinya semangat. Bekerja ya juga tetap bekerja. Orang sabar. Kita tidak akan menyangka kalau ternyata dia punya masalah juga. Si B mungkin masalahnya jauh lebih ringan daripada si A. Tapi si B ini kadar sabarnya rendah. Baru kena sedikit masalah, mengeluh. Ada satu persoalan, dianggapnya cuma dia yang punya masalah, yang lain tidak. Jadi kadar sabarnya itu rendah. Sehingga nampak orang ini punya masalah. Kemana-mana cerita, kemana-mana sambat. Ini orang tahu kalau, wah, susah orang ini. Diajak bicara gak nyambung, cemberut terus. Nanti kalau pasang status isinya cuma keluhan dan keluhan. Beban itu kemudian dia juga bagi-bagikan kepada orang, kepada teman. Akhirnya disimpulkan, oh si B ini memang orangnya susah. Patut dibantu dan seterusnya. Padahal sama, si A dan si B. Sama-sama punya masalah. Tetapi sekali lagi, yang menjadi penentu adalah sikap sabar. Sikap sabar. Andaikan kita yang sekarang berkumpul di sini, jujur dan berterus terang, menceritakan masalah yang sedang dia hadapi sekarang, dibuat list, jujur-jujuran loh ya. Nomor satu, masalah utang. Utangnya ada berapa tempat lagi. Plus dengan besaran utangnya, kemudian jatuh tempo terakhir bayarnya. Ini sudah lewat tempo, ini satu bulan lagi, ini dua tahun yang kemudian. Ini masalah penyakitnya, ini masalah keluarganya, ini masalah orang tuanya, ini masalah dengan anaknya, ya ini masalah dengan pekerjaannya, ini masalah dengan rumahnya. Udah mulai musim hujan, baru sekali hujan bocor bingung. Kemarin-kemarin berharap hujan, sekali dikasih hujan terus kaget. Waduh, ora persiapan ini, talangnya urung diresiki, selokannya masih banyak sumbatannya, nanti itu mobil belum dimasukkan, jemuran belum diambil. Nah, kemarin-kemarin minta hujan, dikasih hujan kaget. Iya. Jadi masalahnya itu sabar dan tidak sabar. Itu kalau kita buat masing-masing list itu, terus kita tuker-tukeran gitu, pasti kita akan, oh ternyata lehono sing masih ada yang lebih berat dari saya. Itu kesimpulannya, pasti gitu. Ternyata masih ada yang lebih berat dibandingkan saya. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wajadna khaira aishina bis sabri. Kalau ingin hidup itu baik, hidup itu tenang, ya ming sabar. Wa qala aidan, Umar Ibn Khattab juga mengatakan, afdalu aishin adraknahu bis sabri. Hidup yang paling afdal itu bisa kami rasakan dengan bermodalkan kesabaran. Jangan dikira Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu hidupnya enak-enak saja. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai sahabat terbaik nomor dua, khalifah kedua sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masalahnya banyak loh. Masalahnya banyak. Mau dihitung dari mana? Kalau kita mau hitung dari sejak pertama kali masuk Islam, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu minas sabiqinal awwalin, itu termasuk yang diintimidasi, termasuk yang dimusuhi, ya, termasuk yang dibenci oleh keluarganya sendiri. Umar Ibn Khattab hijrah ke kota Madinah, kampung halamannya tinggalkan, rumah tanah juga dilepas. Ya. Apa enggak berat seperti itu? Ya. Sesampainya di kota Madinah enggak punya apa-apa, miskin. Ya. Selalu mendampingi Nabi alaihi salatu wasalam. Jelas kalau mendampingi Nabi alaihi salatu wasalam itu berat, berat, berat, dan terus berat. Ya. Urusi umat. Setelah beliau menjabat sebagai khalifah, lebih berat lagi. Yang dipikirkan bukan cuma diri sendiri, tapi kaum muslimin di berbagai negeri. Beliau pikirkan itu. Ya. Jangankan orang-orangnya, hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat saja dipikirkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika suatu saat beliau terlihat termenung, sedang berpikir berat, ditanya, kenapa Anda bersedih? Saya sedang memikirkan. Ya. Besok pada hari kiamat kalau saya ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, ada hewan ternak milik masyarakatku yang hilang, bagaimana saya menjawabnya? Mikir terus. Radiyallahu anhu. Tapi sekali lagi, sabar. Ya. Walau anna sabra kana minar rijali, kana kariman, andaikan sabar itu, ya, dalam wujud manusia, pasti menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Ya. Kenapa? Saking banyaknya kebaikan yang dia berikan. Artinya, orang kalau sudah punya sifat sabar, yang ada adalah baik, baik, dan baik saja. Qala rahimallahu ta'ala, wa qala Aliyu ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu, ala inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketahuilah, sungguh sabar itu ibarat kepala, sementara iman bagaikan badan. Fa idza quti'a ar-ra'su baral jasadu. Kalau kepalanya dipotong, artinya kalau dia tidak punya sabar, baral jasad, jasadnya akan hancur. Artinya imannya tidak berguna. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat sabar. Andaikan ya, beriman itu sebuah tubuh, tubuh apapun itu, maka kepalanya adalah sabar. Sebuah tubuh kepalanya ada, artinya tubuh ini terdiri dari badan, tangan, kaki, lengkap. Kemudian ada kepalanya, kepalanya dipotong. Untuk apa tubuh itu? Gak bermanfaat, sudah pasti mati. Orang beriman pun demikian. Ngakunya beriman, usaha untuk berimannya luar biasa, tapi ternyata aspek kesabarannya kurang. Ya sudah, akan sia-sia. Thumma rafa'a sawtahu faqala ala innahu la imana liman la sabra lahu. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan mengeraskan suara mengatakan, ketahuilah bahwa la imana liman la sabra lahu, iman itu tidak berguna bagi orang yang tidak punya sabar. Wa qala as-sabru matiyatun la takbu. Ali bin Abi Talib juga mengatakan sabar itu adalah kendaraan yang tidak akan pernah berhenti dan tidak ada lelahnya. Ya. Artinya mau pergi kemanapun jauhnya, ya, mau pergi kemanapun jauhnya, mau naik kemanapun tingginya, modalnya adalah sabar. Sabar itu ibarat tunggangan, bagaikan kendaraan. La takbu itu yang tidak kenal lelah dan tidak mau berhenti. Ini akan lebih tergambar kalau kita menerjemahkan matiyatun, kendaraan itu adalah hewan. Ya. Adalah hewan. Orang yang bersabar itu seperti naik onta, seperti naik kuda. Mau kemanapun jauhnya, pasti akan sampai juga. Kenapa? Ibaratnya matiyatun la takbu. Kendaraan yang tidak kenal lelah, kendaraan yang kuat. Orang yang bersabar juga seperti itu. Belajar agama, sabar, pasti bisa. Belajar bahasa Arab, sabar dia. Bukan cuma sebulan dua bulan, bukan hanya empat bulan, tujuh bulan, tapi sabar dia. Sampai kapan? Sampai bisa. Tidak akan sia-sia itu perjuangannya. Mendidik anak juga seperti itu. Kalau dia sabar, jadi anaknya. Pengen anaknya jadi, dalam arti saleh, berbakti, baik, menyenangkan, dan membahagiakan, tapi gak sabar mendidiknya. Sejak masih kecil saja, gak mau dia gendong. Gak mau ngajak jalan-jalan, gak mau dia ngajak bicara. Untuk pendidikan anaknya masih juga berhitung banyak sedikitnya, bukan berhitung manfaat dan mudaratnya, mana yang lebih manfaat. Apalagi kalau sudah usia remaja, gak sabar lagi ngeliat anaknya seperti itu. Gitu, mau berhasil. Ya gak mungkin lah. Berdakwah juga sama, ya, perlu kesabaran. Gak bisa kan sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Jangan dibayangkan sekali kita bicara, orang langsung terima. Pondok-pondok pesantren yang sekarang besar dulunya kecil. Yang sekarang muridnya banyak sampai seribuan, dulu ya cuma 3-5 anak. Sebuah tempat yang ikhwan salafinya sudah banyak, majelis taklim di mana-mana diselenggarakan, dulu juga diusir dari satu masjid ke masjid yang lain. Sama. Mana ada orang berdakwah sekali berdakwah terus langsung, wah, masyarakatnya menerima langsung. Enggak ada cerita, cari kalau ada. Dan enggak mungkin ada. Kenapa? Karena memang diperlukan kesabaran. Para nabi saja sabarnya luar biasa. Padahal mereka langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kaitannya dengan urusan dunia, bekerja, berumah tangga, ya, membangun, ya. Semuanya perlu kesabaran. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru matiyatun la takbu. Sabar adalah kendaraan yang tidak kenal berhenti dan tidak ada lelahnya. Maka kalau mau pergi kemana-mana, punya tujuan, naiki kendaraan sabar. Qala rahimallahu ta'ala wa qala al-hasanu, as-sabru kanzun min kunuzil khairi. La yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Sabar, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah satu dari perbendaharaan kebaikan. Jadi maksud perbendaharaan itu sumber, gudang. Jadi sabar itu menjadi salah satu sumber dari kebaikan. Orang kalau punya sabar maka kebaikannya akan banyak. Apa saja, keluarganya baik, sifatnya baik, penghasilannya baik, lingkungannya baik, amal ibadahnya baik, semuanya akan serba baik. Nah. Kemudian kata Al-Hasan, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Dan itu tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Ya. Maka masing-masing kita harus berpikir serta berusaha untuk memantaskan diri. Saya ulangi, masing-masing kita harus berjuang dan berusaha untuk memantaskan diri. Kita maunya itu banyak. Yang kita inginkan sudah tidak terhitung. Ingin ini, ingin itu. Mau ini, mau itu. Pertanyaannya adalah, pantaskah kita mendapatkan ini dan itu? Ya. Orang mau belajar, ingin hafal Quran, misalkan. Kok susah menghafal Al-Quran? Bukan Al-Qurannya yang susah. Bukan Al-Quran yang berat. Pertanyaannya adalah, sudah pantas belum kita menjadi penghafal Al-Quran? Ya. Maka, berusaha untuk memantaskan diri. Hal-hal yang memang justru bertentangan dengan Al-Quran ya harus dibuang. Ya. Pengen menjadi penghafal Al-Quran, tapi masih suka bermusik dan berdendang, ya gak mungkin. Belum pantas itu. Jadi penghafal Al-Quran. Ya. Atau salah satu nasihat dari guru kami waktu itu, beliau katakan, waktu di Yaman, dalam hati seseorang. Enggak mungkin Al-Quran dan sepak bola jadi satu, itu enggak mungkin. Enggak pernah mungkin bisa. Orang ingin menghafal Quran tapi dia cinta bola, enggak mungkin. Al-Quran itu kan suci. Kalau ingin masuk di dalam hati, sucikan hati itu dulu. Ini bukan cuma Al-Quran, tapi semuanya juga. Memantaskan di diri. Kalau ingin rezeki itu lancar, rezeki itu baik, rezeki itu banyak secara jumlah dan hitungan, ya pantaskan diri dulu. Dengan apa? Dengan banyak cara. Salah satunya, yang sedikit yang sudah Allah berikan, menurut kita sedikit itu, bisa enggak kita jaga? Bisa enggak kita rawat? Kalau yang sedikit saja kita belum mampu merawatnya, kok mau minta banyak? Apa yang ada saja kita masih keteteran untuk mensyukurinya, berharap berlimpah, itu berarti belum pantas untuk mendapatkannya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala mengatakan, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Supaya punya sifat sabar itu bagaimana? Ia memantaskan diri dulu. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala mengatakan, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha as-sabra illa kana ma awadahu khairan mimman taza'ahu. Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu nikmat itu diambil kembali oleh Allah, lantas dia sabar, kecuali pasti Allah akan mengganti apa yang sudah diambilnya kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Allah kasih nikmat pada seorang hamba. Ini cuma ilustrasi aja. Nikmat. Suatu saat nikmat ini diambil dari hamba itu. Ketika diambil, hamba tidak mengeluh. Hamba itu berlapang dada, sabar menerima. Karena dia sabar, Allah akan ganti dengan lebih baik. Bisa secara jumlah, kalau tadi satu sekarang jadi dua, atau bahkan lebih. Nah. Atau tetap satu, tapi kualitasnya lebih baik. Nah. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, seperti diganti dengan pahala, derajat yang tinggi di surga, ya, diselamatkan dari musibah, banyak sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti sesuatu yang sudah diambilnya itu dari seorang hamba, asalkan hamba itu mau bersabar. Wa qala rahimallahu taala, wa qala Maimun bin Mihran mengatakan, manala ahadun syai'an min jasimil khairi nabiyyun faman dunahu illa bis sabri. Maimun bin Mihran mengatakan, tidak ada satu orang pun yang meraih kebaikan seorang nabi ataukah yang kedudukannya ada di bawahnya illa bisabri, melainkan karena dia memiliki kesabaran. Artinya seorang nabi bisa menempati posisi seorang nabi ya karena dia sabar. Seorang ulama, seorang alim, dia bisa ada di posisi itu ya karena dia sabar. Seorang panglima perang terkenal di dalam sejarah Islam yang memenangkan berbagai macam pertempuran, kenapa bisa dia sampai di posisi itu? Ya karena dia sabar. Seorang dermawan, pengusaha besar yang sering berinfak dan bersedekah, kenapa dia sampai di posisi itu? Ya karena dia sabar. Dia menjadi seorang ayah yang dicintai anak-anaknya, kok bisa? Sementara di sana masih banyak ayah-ayah yang anak-anaknya sendiri pun tidak menaruh hormat. Nah ini kenapa seorang ayah bisa dicintai anak-anaknya? Ya karena dia sebagai seorang ayah sabar. Kalau sebagai seorang suami, dia dicintai oleh istrinya, rela berkorban untuk suaminya. Kenapa? Karena dia sebagai seorang suami sabar. Seorang guru, seorang ustadz juga demikian, dicintai, disukai oleh murid-muridnya, oleh masyarakatnya. Ya karena dia sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ustaz bisa sabar. Sebaliknya juga seperti itu, kalau seseorang itu dibenci, dimusuhi, dijauhi, ya karena dia tidak punya sifat sabar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit keras, dikit-dikit kasar, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit baperan, ya kan? Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa qala Sulaiman ibnul Qasim. Sulaiman ibnul Qasim rahimahullahu taala mengatakan kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabra. Setiap amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba pahalanya bisa diketahui kecuali sabar. Kecuali sabar. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pahalanya begini. Akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan istana, akan mendapatkan kenikmatan, akan Allah berikan kesempatan memilih bidadari mana yang dia suka. Ya kan? Disebutkan itu pahalanya kecuali sabar. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu kelak pada hari kiamat akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Qala kal ma'il munhamir. Kata Sulaiman ibn al-Qasim, yang dimaksud di sini adalah pahala yang mengalir seperti air yang terus mengalir. Saking banyaknya sampai tidak bisa diketahui berapakah banyaknya. Qala wa kana Muhammad bin Syubrumah. Muhammad bin Syubrumah, idza nazala bihi bala'un, kalau beliau mengalami musibah, qala sahabatu sawifin tsummatan qashi'u. Ah, ini cuma awan mendung saja. Sebentar lagi kan akan terang kembali. Itu kata beliau rahimallahu taala. Ah, paling cuma awan mendung. Awan mendung kan enggak mungkin bertahan di satu tempat berhari-hari di situ terus. Ya. Seperti yang kita saksikan selama ini. Yang namanya awan itu dia bergerak. Sekarang mendung. Nanti 15 menit, 20 menit mendung itu sudah bergeser, langit cerah kembali terang. Maka Muhammad bin Syubrumah rahimallahu taala beliau membuat analog atau perumpamaan seperti itu. Kalau sedang mengalami susah, ada musibah, beliau bilang ini cuma awan mendung biasa, ntar lagi juga akan hilang. Wa qala Sufyan ibn Uyainah fi qawlihi ta'ala, Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sungguh kami telah menetapkan dari mereka para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami, lamma sabaru, karena mereka mau bersabar. Artinya orang yang bersabar itu akan naik derajat. Orang yang bersabar itu layak menjadi pemimpin dan teladan. Kenapa? Kata Sufyan bin Uyainah, lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usa. Karena mereka mau berpegang dengan inti dan puncak dari sebab, maka kami jadikan mereka juga pada inti dan puncaknya, yaitu diikuti dan ditaati oleh banyak orang. Waqila lil Ahnaf bin Qais, mal hilmu? Al Ahnaf bin Qais pernah ditanya, apa sih yang dimaksud dengan al hilmu itu? Qala an tasbiru ala ma takrahu qalilan. Kamu sabar menghadapi sesuatu yang tidak kamu suka walaupun sedikit, meskipun kecil. Wa qala Yunus bin Yazid mengatakan, sa'altu Rabi'ata ibn Abdurrahman ma muntaha sabri. Saya pernah bertanya kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, puncak dari kesabaran itu seperti apa bentuknya? Qala an yakuna yauma tusibuhul musibatu mithluhu qabla an yusibahu. Hari ketika dia mengalami musibah sama dan tidak ada beda sebelum musibah itu terjadi. Artinya seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Musibah itu hari ini terjadi. Tapi orang enggak tahu. Orang enggak melihat ada perbedaan sikap, perbedaan bicara. Umumnya orang kan ketahuan. Ya. Oh, beda dia, baru sedih dia. Berarti punya masalah. Ya. Oh, diem, susah diajak bicara. Kok beda dengan yang kemarin? Nah, itu umumnya orang. Tapi kalau orang yang sampai pada tingkat kesabaran yang tertinggi, hari-hari itu akan terlihat sama. orang tidak bisa membedakan kapan dia terkena musibah dan kapan dia mendapatkan rezeki. Kenapa? Sama-sama senang. Ya, sama-sama bahagia, sama-sama tersenyum. Wa qala Qais ibn al-Hajjaj fi qaulillahi ta'ala fasbir sabran jamila. Qais ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan firman Allah, fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Qala an yakuna sahibul musibati fil qaumi la yu'rafu man huwa. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sabarnya luar biasa sampai ketika dia mengalami musibah tidak bisa dibedakan dan tidak bisa diketahui mana yang sedang terkena musibah. Ya. Bukan kemudian tertawa-tertawa, bukan kemudian seakan tidak mengambil pelajaran, bukan ya. Orang sedang musibah misalkan bapaknya meninggal dunia, yang lainnya sudah dia tanya. Ya itu beda juga. Itu juga salah. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia mengalami musibah cuman enggak nampak. Iya. Tetap dia bersedih, tapi kesedihan itu tidak terlihat. Dia jaga betul itu. Nah, maka kata beliau la yu'rafu man huwa, sampai tidak bisa diketahui siapa sih orang yang sedang terkena musibah waktu itu. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.